Sadar bilih kabujeng mod. Ayo, kan ada apa cengoy kayak gitu? Ini nyata mata beliun, masuk mama bokeh, ya, masuk terer. Tapi kan kalau masuk kiti, nama nama kesan nama itu pemilik oi. Sebenarnya pak oi masih kali ini usaha. Ayam beja, cenah rame oke narkoba. Saha atuh anu sok maraknyana jamin akeun sareng budak jamin akeun. Naha geus aya panartiban ti pamarentah, tapi geuning sakadang bandar masih laliar. Kapan kukus seueur aparat disuap calana we. Sadar bilih kamu jemot ayo erik kati ngaran jadi bonon ajar jadi gongri erik jadi nongton cuma mana deh halara ada penting makan oe masih tiga untungan jadi oe bisa ngerucu nih ayah beja rame kene prostitusi jarajan wong nah geus aya panartiban ti pamarentah, tapi geuning ngadon beuki loban mulia mana pusing we. Sadar bilih kabujeng modal Jangan.